السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, kita telah selesai membahas masalah perkembangan janin dan penciptaan manusia di perut seorang ibu. Dan kemudian kita masuk sekarang pada pembahasan berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan apa yang Allah takdirkan atau apa yang Allah tentukan pada janin tersebut. Ya, ini dalam hadis tadi setelah menceritakan tentang perubahan dan penciptaan janin, diakhiri dengan kalimat kemudian datang malaikat. Diperintahkan oleh Allah SWT untuk menulis umurnya, amalnya, kemudian ajalnya, dan kemudian bahagia atau sengsaranya. Ini diperintahkan malaikat untuk mencatatnya atau untuk menyebutnya atau untuk menentukan atau menetapkan apa yang Allah tetapkan. Maka kata Ibnu Rajab rahimahullah, wa bi kulli hal fa hadhihi kitabatu allati tuktab lil janin fi batni ummihi ghayru kitabatil maqadir as-sabiqah li khalqil khalaiq al madhkurah. Wa bi kulli hal, yani bagaimanapun juga, catatan yang ditulis untuk janin tadi ketika dia di perut ibunya, itu bukan catatan takdir yang sabiqah. Baik. Wa bi kulli hal, bagaimanapun juga, catatan yang dicatat untuk janin tadi, umurnya, ajalnya, dan keadaannya, bahagia atau sengsaranya, itu bukan catatan takdir yang sudah lebih dulu, yang sudah disebut dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Yaitu pada ayat surat dalam surat Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ma asaba min musibah, tidaklah menimpa satu musibah di bumi, tidak pula pada diri-diri kalian, kecuali dalam catatan, min qabli an nabraha, sebelum kami mengadakannya. Ini catatan qada wal qadar, sebelum catatan yang tadi di janin. Kama fi sahih Muslim, sebagaimana hadis dalam sahih Muslim dari Abdullah ibn Amr, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, innallaha qaddara maqadiral khalqi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan takdir-takdir setiap makhluk. Qabla an yukhlaq, qabla an yakhluqa as-samawati wal ard, sebelum menciptakan langit dan bumi, bi 50 alf sana. Dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah menentukan takdir-takdir, ketentuan-ketentuan seluruh makhluk itu sudah dicatat sebelum diciptakannya langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun. Wa fi hadis Ubadah ibn Samit, dan juga dalam hadis lain, hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, Allah pertama menciptakan pena. Kemudian Allah katakan kepada pena tadi, uktub, tulislah. Fajara bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, tulislah apa yang akan terjadi dan akan berlangsung sampai hari kiamat. Yani dalam riwayat lain dikatakan pena tadi menjawab, ma aktub, apa yang aku tulis ya Rabb? Maka Allah katakan, uktub kullama huwa kain, atau uktub ma huwa kainun ilal abad, tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka ikhwan ibnina azakumullah, berarti sebelum catatan yang diperintahkan kepada malaikat tadi untuk mencatatnya terhadap janin itu sudah tertulis di lauhil mahfud sebelum penciptaan langit dan bumi 50 ribu tahun. Waqad sabaqa dhikru ma ruwiya an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan telah disebutkan pula apa yang diriwayatkan tentang hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa malaikat idza sa'ala an halin nutfah, bahwa malaikat ketika bertanya tentang bagaimana keadaan nutfah ini, mau diciptakan laki-laki atau perempuan, mau ditentukan begini atau begitu, dikatakan umira an yadhhaba ila al-kitab as-sabiq. Di dalam salah satu riwayatnya, bahwa ketika malaikat bertanya kepada Allah, bagaimana janin ini, Allah perintahkan malaikat tadi untuk melihat catatan lauhul mahfuz, catatan yang sudah lebih dulu. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan kepadanya, innaka tajidu fihi qissata hadhihi an-nutfah, engkau akan dapati wahai malaikat kisah nutfah ini, perjalanannya, yakni akan dapati di lauhul mahfuz. Wa qad takatsarat an-nusus bi dzikril kitab as-sabiq, dan sudah terlalu banyak, sangat banyak riwayat-riwayat, dalil-dalil yang menceritakan tentang masalah catatan yang lebih dulu atau catatan yang sudah pertama sebelum penciptaan langit dan bumi, tentang sa'ada dan syaqawah, tentang kesengsaraan dan kebahagiaan, tentang keimanan dan kekufuran. Ini riwayatnya sangat banyak, di antaranya apa yang diriwayatkan dalam dua kitab sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, ma min nafsin manfusatin illa waqad kataballahu makanaha minal jannati awin nar. Tidaklah satu jiwa yang memiliki nafas, yang memiliki ruh, kecuali sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala tempatnya di surga atau di neraka. Yani jin dan manusia tentunya, karena jin dan manusialah yang mukallaf, yang berakhir dengan surga atau neraka. Wa illa qad kutibat syaqiyah aw sa'idah, atau kalau tidak sudah dicatat baginya kebahagiaannya atau kesengsaraannya. Faqala rajul, kemudian berkata seseorang, ya Rasulullah, afala namkuth ala kitabina wa nad'ul amal, wahai Rasulullah, kalau begitu apakah kita tidak biarkan saja kita dengan catatan itu dan kita tinggalkan amalan, yakni usaha? Untuk apa kita berusaha? Tidakkah kita diam saja dan kita serahkan saja pada catatan yang sudah terjadi dan tinggalkan amal? Di sini dalnya difathahkan, nada'u, bukan nad'u yang artinya menyuruh, tapi nada' yang artinya meninggalkan. Nada'ul amal, apakah kita meninggalkan amalan wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, i'malu fa kullun muyassar lima khuliqalah, beramallah. Sesungguhnya masing-masing akan dimudahkan kepada amalan-amalannya. Amma ahli sa'adah fayassiruna li'amali ahli sa'adah. Orang dari golongan yang akan berbahagia, maka akan dimudahkan dia untuk beramal dengan amalan-amalan golongan yang bahagia. Wa amma ahli syaqawah atau golongan yang akan sengsara, akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan orang-orang yang sengsara atau amalan-amalan golongan orang yang sengsara. Kemudian dibacakan oleh Rasulullah SAW ayat Allah dalam surat Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang a'ta wattaqa, orang yang bertakwa, orang yang memberi, maka dia dikatakan fanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna, adapun yang mendustakan dengan husna, maka dia fanuyassiruhu lil usra, akan dimudahkan kepada kesengsaraan atau kesulitan. Ayat ini sebagai dalil Rasulullah SAW menyatakan bahwa masing-masing akan dimudahkan pada amalannya, sebagaimana orang yang bertakwa, orang yang bersedekah, orang yang beriman kepada hari akhir, fasanu yassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan kepada suatu yang yusr, yang mudah, yang baik-baik. Adapun orang-orang yang kadzdzaba, yang mendustakan al-husna, maka mereka akan dimudahkan kepada jalan usra, jalan kesulitan, jalan kesengsaraan. Fa fi hadzal hadits anna sa'ada wa syaqawa qad sabaqa al-kitabu bihima. Maka dalam hadis ini didapati kebahagiaan dan kesengsaraan sudah tercatat sebelumnya. Berarti sebelum janin itu ada di perut ibunya, bahkan sebelum ibunya dilahirkan, bahkan sebelum ada manusia di dunia, bahkan sebelum ada langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi sudah ditentukan. Akan ada orang namanya Fulan, akan lahir pada tahun sekian, dan akan begini keadaannya, sengsaranya, bahagianya, akan dicatat dan sudah dicatat seluruhnya. Sebelum diciptakannya langit dan bumi 50 ribu tahun. Wa anna dhalika muqaddarun bihasbil a'mal. Yang demikian sudah ditakdirkan sesuai dengan amalan-amalannya. Wa anna kullan muyassar lima khuliqalah. Dan masing-masingnya akan dimudahkan kepada apa yang dia sudah diciptakan untuknya. Kalau diciptakan untuk neraka, maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli nar. Dan kalau diciptakan sebagai penduduk surga, maka dia akan dimudahkan pada amalan-amalan penduduk surga, amalan-amalan saleh. Akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan yang akan menyebabkan kesengsaraannya atau kebahagiaannya. Wa fi sahihain dan juga dalam dua kitab sahih dari hadis Imran ibn Husain. Qala rajulun, berkata seseorang, wahai Rasulullah, ayu'rafu ahlul jannah min ahli nar. Wahai Rasulullah, apakah sudah dikenali, sudah diketahui mana penduduk surga dan mana penduduk neraka? Rasulullah menjawab, na'am, iya, sudah diketahui penduduk surga dan penduduk neraka. Qala falima ya'malul 'amilun, kalau begitu untuk apa beramal orang-orang yang beramal ini? Kalau sudah diketahui mana ahli jannah, mana ahli nar, mana penduduk surga, mana penduduk neraka. Maka Nabi menjawab, kullun ya'malu lima khuliqalah aw lima yuyassarlah. Masing-masingnya akan beramal dengan apa yang dia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lima khuliqalahu, yang dia sudah diciptakan untuknya. Kalau diciptakan untuk neraka, tentunya akan beramal dengan amalan ahli nar. Kalau diciptakan untuk surga, maka dia akan beramal dengan amalan ahli jannah. Aw lima yuyassarulah, atau dia akan beramal dengan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ruwiya hadzal ma'da 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min wujuhin katsirah. Hadis-hadis yang semakna dengan ini telah diriwayatkan dari banyak jalan dan dari banyak sisi. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang sedang kita bahas, fihi anna as-sa'ada wasyaqaa bihasbi khawatimil a'mal. Sedangkan hadis yang sedang kita bahas, yakni hadis Ibnu Mas'ud yang menyatakan tentang penciptaan manusia di perut ibunya, sampai pada akhir hadisnya dikatakan bahwa sesungguhnya seseorang ada yang beramal dengan amalan ahli surga sampai ketika sejengkal lagi masuk surga, dia beramal dengan amalan ahli nar kemudian masuk neraka. Sebaliknya ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka sampai ketika sejengkal lagi masuk neraka atau sehasta lagi, tiba-tiba dia berubah beramal dengan amalan ahli surga dan kemudian dia masuk surga. Berarti dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ada dalil bahwa al-a'mal bil khawatim. Amalan itu yang paling penting adalah akhirnya, khotimahnya. Kalau akhirnya baik, maka dia baik. Kalau akhirnya jelek, maka dia jelek. Akhirnya beramal dengan ahli surga, maka dia ahli surga. Walaupun seumur hidupnya dia beramal dengan amalan ahli nar. Sebaliknya, kalau dia sudah menutup hidupnya dengan amalan ahli nar, maka dia ahli nar. Walaupun seumur hidupnya dia beramal soleh. Berarti al-a'mal bil khawatim. Amalan-amalan tergantung khotimahnya. Tergantung bagaimana akhirnya. Waqad qil, dan dikatakan, ruya atau qila, ini sigatut tamrid, yang menunjukkan tidak rajih. Ada yang mengatakan bahwa ucapan tersebut dalam hadis, yakni kalimat fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli al-jannah ila akhir al-hadis, itu adalah mudraj min kalam Ibn Mas'ud. Katanya dikatakan bahwa itu adalah istidraj dari ucapan Ibn Mas'ud, yakni keterangan dari Ibn Mas'ud menerangkan apa makna qada dan qadar tadi yang ditiupkan kepada janin tadi. Maknanya dicatat dia akan bahagia atau sengsara, itu adalah dicatat akan beramal begini dan begitu, dan akhirnya yang dinilai. Ibnu Mas'ud menerangkan ternyata masuk dalam hadis. Qila katanya. Demikian pula diriwayatkan oleh Salamah Ibnu Kuhail dari Zaid Ibnu Wahab dari Ibnu Mas'ud min qawlihi. Wa qad ruwiya hadzal ma'na, tetapi ala kulli hal, makna tadi yang diucapkan kalaupun itu istidraj dari Ibnu Mas'ud, sangat banyak hadis-hadis yang menyatakan dari Rasulullah SAW seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Yani apakah itu betul-betul marfu ucapan Rasulullah atau itu ucapan Ibnu Mas'ud, sama maknanya. Kenapa sama? Karena ternyata diriwayatkan dalam riwayat lain ucapan Rasulullah SAW semakna dengan itu. Bahkan min wujuhin muta'addidah, dari berbagai macam riwayat. Di antaranya dalam Sahih Bukhari dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyatakan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya yang namanya amalan adalah tergantung akhirnya. Al a'mal bil khawatim, amalan-amalan itu tergantung terakhirnya bagaimana. Di dalam Sahih Ibn Hibban dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya yang namanya amalan-amalan itu adalah khatimahnya, akhirnya. Wa fihi aidan, dan juga dalam Sahih Ibn Hibban dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu menyatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung khatimahnya, tergantung akhirnya. Kal wi'ai, seperti bejana. Fa idza taba a'lahu taba asfaluhu. Kalau baik apa yang di atasnya, maka baik apa yang di bawahnya. Wa idza khabutha a'lahu, dan kalau jelek yang di atasnya, maka jelek pula yang di bawahnya. Bejana yang diisi sesuatu, diisi air. Mana yang terakhir? Yang di bawah atau yang di atas? Yang terakhir yang di atas. Kalau yang di atas terlihat jelek, maka ke bawahnya semua jelek. Kalau yang di atasnya baik, maka bawahnya semuanya baik. Al-a'malu bi-khawatim, yang namanya amalan itu dilihat akhirnya, dilihat bagaimana khatimahnya. Demikian pula diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyatakan innar rajula la ya'mal az-zaman at-tawil bi'amal ahli al-jannah thumma yukhtamu lahu 'amaluhu bi'amal ahli an-nar. Sesungguhnya seseorang ada yang beramal dalam masa waktu yang panjang dengan amalan penduduk surga, tetapi ditutup di akhirnya amalan-amalannya dengan amalan ahli neraka. Wa annar rajul, dan ada seseorang, la ya'malu zaman at-tawil bi'amali ahli an-nar thumma yuqtamu lahu 'amaluhu bi'amali ahli al-jannah. Dan sebaliknya ada seseorang yang beramal dalam masa kurun waktu yang panjang dengan amalan penduduk neraka, tetapi diakhiri amalnya dengan amalan penduduk surga. Ini juga semakna dengan yang tadi. Adanya seseorang yang khatimahnya baik padahal seumur hidupnya jelek, atau ada orang yang sebaliknya, khatimahnya diakhiri dengan jelek padahal seumur hidupnya baik. Wa kharrajal Imam Ahmad ibn Ahad min hadis Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad hadis dengan sanadnya dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, la alaikum alla ta'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yukhtamu lah. Tidak atas kalian, janganlah kalian terkagum-kagum dengan seseorang sampai kamu melihat bagaimana dia menutup hidupnya atau menutup amalannya. Yukhtam lahu, yani walaupun orang itu dalam keadaan terlihat saleh, masya Allah, terlihat dalam keadaan dia baik, dalam keadaan lurus, jangan terlalu kagum. Lihat nanti akhirnya, lihat bagaimana khatimahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innal amila ya'mal zamanan min umrih. Karena seorang yang beramal bisa jadi dia beramal sepanjang umurnya atau sepanjang waktu, min dahrih, atau satu masa dari umurnya, beramal dengan amalan saleh yang kalau dia mati, dia akan masih mati masuk surga. Ternyata summa yatahawwal, kemudian dia berubah. Faya'mal amalan sayyian, kemudian beramal dengan amalan jelek. Wa innal abda, dan juga ada seorang hamba, la ya'malul burhah min dahrih, ada seorang hamba yang beramal sekian waktu dari umurnya dengan amalan jelek. Lau mata alaihi dakhalan nar, yang kalau dia mati dengan amalan itu, dia masuk neraka. Thumma yatahawwal, kemudian berubah dan beramal dengan amalan yang saleh. Maka ikhwan fillah azakumullah, tentunya tidak terkagum-kagum dengan orang yang saleh sampai lihat akhirnya. Demikian pula jangan putus harapan dengan orang yang sebaliknya, orang yang jelek, karena bisa jadi di akhirnya dia akan berubah. Maka ikhwan fillah azakumullah, inilah makna al-a'malu bikhawatim, bahwa amalan itu tergantung khatimahnya, tergantung bagaimana akhirnya. Wa kharraja aydan min hadits Aisyah, dikeluarkan pula hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, innar rajul la ya'malu bi'amali ahli al-jannah wa huwa maktubun fil kitab min ahli an-nar. Sesungguhnya seorang hamba ada yang beramal dengan amalan penduduk surga, padahal dia tertulis di dalam catatan takdir bahwa dia penduduk neraka. Fa idza kana qabla mautihi, maka sebelum matinya dia berubah, kemudian beramal dengan amalan penduduk neraka, dan kemudian dia masuk neraka. Jadi dia dalam keadaan beramal dengan amalan saleh, tetapi dalam catatan takdir dia penduduk neraka. Itu mungkin terjadi. Gambaran-gambaran Nabi Alaihissalam ini menunjukkan itu mungkin saja terjadi. Seorang beramal dengan amalan soleh, dengan amalan penduduk surga, padahal orang itu tercatat dalam catatan takdir bahwa dia penduduk neraka. Kok bisa? Naam, kata Nabi, nanti qabla mautihi, sebelum matinya dia akan berubah, beramal dengan amalan penduduk neraka, dan kemudian dia masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa innar rajul, dan sebaliknya, ada seseorang yang beramal dengan amalan ahlun nar, ada seorang yang beramal dengan amalan penduduk neraka, padahal dalam catatan takdir dia tercatat sebagai penduduk surga. Itu juga mungkin terjadi. Dia dalam keadaan sedang beramal dengan amalan yang kufur, yang sesat, amalan penduduk neraka. Yang kalau kita melihat, mungkin kesimpulan kita ini orang terancam neraka. Tetapi alhamdulillah, ahli sunnah selalu diingatkan oleh para ulama'nya untuk jangan memberikan syahadah dengan surga dan neraka selama dia masih hidup. Tidak boleh menyatakan fulan min ahli jannah atau fulan min ahli nar selama dia masih hidup. Kenapa demikian? Karena apa yang disebutkan dalam hadis ini. Bisa jadi ada seorang yang beramal dengan amalan penduduk neraka, ternyata dalam catatan takdir dia itu penduduk surga. Wa fa idza kana qabla mautihi, maka sebelum matinya, karena dia tercatat sebagai penduduk surga, sebelum matinya dia berubah dan beramal dengan amalan penduduk surga. Famata fadakhalaha, kemudian dia mati dan masuk dalam surga. Ikhwan ibn na'azakumullah, berita-berita inilah yang membawa para ulama dan para tokoh-tokoh ahlus sunnah tetap tidak mau menyatakan dengan persaksian surga atau neraka kepada seorang yang masih hidup. Walaupun orang itu terlihat adalah orang yang sangat menentang Quran dan Sunnah. Apakah dia penduduk neraka? Saya tidak mempersaksikan dia penduduk neraka. Cuma saya mengkhawatirkan. Saya khawatir dengan orang ini. Sebaliknya melihat orang yang saleh, taqi, yang bertakwa, yang ibadahnya masya Allah, apakah dia penduduk surga? Saya tidak tahu. Tetapi yang ada adalah harapan. Mudah-mudahan dia min ahli jannah. Kenapa mereka tidak mau mempersaksikan fulan finnar, fulan fil jannah, dia dalam surga, dia dalam neraka? Karena mungkin saja terjadi orang yang beramal dengan amalan penduduk neraka ternyata tercatat di lauhil mahfud dia penduduk surga. Atau mungkin saja terjadi orang yang sekarang sedang beramal dengan penduduk neraka padahal dia tercatat sebagai penduduk surga, atau sebaliknya. Mungkin terjadi. Berarti kapan para ulama berani menyatakan persaksian tadi? Ketika sudah menutup hidupnya. Menutup hidupnya dengan keimanan, insyaAllah fil jannah. Walaupun dia dalam keadaan mungkin dibalas dengan beberapa balasan, tapi dia tetap seorang muslim yang akan masuk jannah. Demikian pula orang yang mati dalam keadaan kafir. Rasulullah SAW mengajarkan, kalau kita melewati kuburan orang-orang kafir, diperintahkan untuk melaknat. Apa maknanya laknat? Semoga Allah melaknat mereka. Artinya sudah memastikan mereka adalah orang-orang yang dijauhkan dari rahmat. Dan mereka adalah orang-orang yang penduduk neraka. Karena khawatirnya jelas. Mati dalam keadaan kafir. Tetapi kalau dia masih hidup, masih ada kemungkinan-kemungkinan. Wa kharraja Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidhi min hadithi Abdullah ibn Amr. Qala kharaja alaina Rasulullah. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dan juga Tirmidzi dari hadis Abdullah ibn Amr bahwasanya Rasulullah keluar dalam keadaan di tangannya ada dua catatan, dua kitab. Atadruna ma hadzanil kitaban? Tahukah kalian apa dua kitab ini? Faqulna la ya Rasulullah illa an tukhbirana. Kami tidak tahu wahai Rasulullah kecuali kalau engkau memberitahu kami. Faqala, maka beliau menjawab terhadap catatan yang ada di tangan kanannya, hadza kitabun min rabbil alamin fihi asma'u ahli jannah. Ini adalah catatan dari Allah Rabbul Alamin yang di dalamnya semua penduduk surga, nama-namanya, nama bapak-bapaknya dan suku-sukunya. Tsumma ujmila ala akhirihim, dan diringkas sampai akhir mereka, tidak akan ditambah dan tidak akan dikurangi. La yuzadu fihim wa la yunqas minhum abadan, selama-lamanya. Tsumma qala lil ladzi fi shimalih, kemudian mengatakan tentang catatan yang di kirinya, hadza kitabun min rabbil alamin, ini catatan kitab dari Rabbul Alamin. Di dalamnya ada catatan-catatan nama-nama penduduk neraka. Nama-namanya, nama bapaknya, dan nama suku-sukunya. Kemudian diringkas dari akhir mereka atau sampai terakhir mereka, tidak ditambah padanya dan tidak dikurangi selama-lamanya. Faqala ashabu, maka para sahabatnya bertanya, fafimal amal? Kalau begitu untuk apa beramal? Wahai Rasulullah, in kana amran qad furigha min, kalau urusannya sudah selesai, sudah tuntas, disebutkan fulan finnar, fulan bil jannah dalam catatan takdir, terus untuk apa kita beramal? Maka Nabi bersabda, saddidu wa qaribu, maka berlurus-luruslah, berupayalah, mendekatilah, karena sesungguhnya penduduk surga akan menutup amalannya dengan amalan penduduk surga. Wa in amila ayya amal, walaupun dia beramal dengan amalan apapun, pasti dia akhirnya akan menutup dengan amalan penduduk surga. Wa inna sahiban nar, dan sesungguhnya penduduk neraka, yukhtam lahu bi amali ahli nar, akan menutup amalannya dengan amalan penduduk neraka. Wa in amila ayya amal, walaupun beramal dengan amalan bagus apapun, pasti mengakhirinya dengan amalan penduduk neraka. Tsumma qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, biyadaihi, berkata dengan tangannya, ini mengisyaratkan dengan tangannya, dan kemudian melemparkan dua kitab tersebut. Tsumma qala, kemudian bersabda, farigha rabbukum minal ibad, Rabb kalian telah selesai menentukan, fariqun fil jannah wa fariqun fis sya'ir, fis sya'ir, fariqun fil jannah, sekelompok dalam surga, dan sekelompok lagi dalam sa'ir, dalam neraka sa'ir. Ikhwan fillah na'azakumullah, hadis ini memiliki kelemahan pada seseorang rawinya, yaitu Abu Qabil Huyai ibn Hani, yang didhaifkan oleh Al-Hafidz dalam Ta'jil al-Manfa'ah. Sehingga walaupun sebagian maknanya benar sesuai dengan hadis-hadis yang sahih, tetapi karena hadis ini lemah, maka tambahan Rasulullah SAW membawa dua catatan tadi, tentunya tidak bisa kita katakan demikian kalau hadisnya lemah. Wa qad ruwiya hadzal hadis anin Nabi SAW min wujuhin muta'addidah, hadis-hadis yang semakna dengan ini, tentang al-a'malu bil khawatim, bahwa amalan awal, amalan seseorang itu tergantung akhirnya, tergantung khatimahnya, diriwayatkan dari berbagai macam sisi. Dikeluarkan oleh Tabrani dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebutkan sahibul jannah makhtumun lahu bi amali ahli jannah, penduduk surga akan menutup amalannya dengan amalan penduduk surga. Wa sahibun nar, dan penduduk neraka akan menutup amalannya dengan amalan penduduk neraka. Wa in amila ayya amal, walaupun beramal dengan amalan apapun. Wa qad islak bi ahli sa'ada tariqa ahli syaqa, dan bisa jadi seorang yang ahli syaqa, atau yuslak bi ahli sa'ada tariq ahli syaqa, bisa jadi seorang yang memang akan menjadi orang yang bahagia, ternyata di sebagian umurnya dia menjalani jalannya ahli syaqa, jalannya orang yang akan sengsara. Qad dengan fi'il mudhari artinya bisa jadi, mungkin terjadi. Ma asbahuhum bihim, betapa miripnya mereka. Betapa miripnya mereka, artinya orang yang sudah tercatat sebagai orang yang akan bahagia dalam surga, beramal dengan amalan penduduk neraka, dan sangat persis dengan penduduk neraka, bahkan balhum minhum, bahkan saat itu termasuk golongan ahlun nar. Kalau matinya saat itu, dia masuk neraka. Tetapi tudrikhumus sa'adah, tapi ternyata dia diselamatkan yakni pada akhirnya, pada khawatimnya, fatastanqiduhum, mereka diselamatkan oleh apa yang sudah Allah takdirkan. Dia beramal di akhirnya dengan amalan penduduk surga, maka dosa-dosa yang lalunya diampuni dan dia masuk ke dalam jannah. Sekarang sebaliknya, waqad yasluk au yuslak bi ahli syaqa'i tariq ahli sa'adah. Sekarang sebaliknya, bisa jadi orang-orang yang akan sengsara dalam neraka, orang-orang yang akan masuk neraka sudah dicatat sebagai penduduk neraka, bisa jadi sebagian dari umurnya dia menjalani jalannya ahlus sa'adah bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang yang takwa. Dikatakan yuqal ma asbahuhum bihim, dikatakan betapa miripnya mereka ini, yakni dalam satu kelompok orang-orang yang takwa, dalam satu golongan orang-orang yang beramal soleh. Ternyata di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang soleh ketika itu. Tetapi nanti di akhirnya dia akan beramal dengan amalan penduduk neraka dan masuk neraka. Sehingga kalau dilihat catatannya, maka catatan takdirnya sebagian mereka adalah ahlu surga, tapi sebagian yang lain ahlu nar. Walaupun sama-sama beramal, sama-sama sholat, sama-sama berpuasa, sama-sama berjihad mungkin. Sama-sama berjihad. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyatakan kepada pasukan yang dalam keadaan berjihad fisabilillah, bahwa di tengah kalian ada seseorang yang gerahamnya lebih besar dari gunung Uhud dalam neraka. Gerahamnya di dalam gunung Uhud lebih besar, di dalam neraka lebih besar dari gunung Uhud. Padahal dalam keadaan pasukannya adalah pasukan muslimin, mujahidin. Mengapa demikian? Khawatim, al-a'mal bil khawatim. Dan ternyata salah seorang mereka ada yang akhirnya ikut dengan Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku Nabi. Bayangkan, berjihad bersama Nabi, beribadah bersama Rasul, ternyata bisa berubah. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, dikatakan di sini dalam hadis Ali bin Abi Thalib, ma asbahuhum bihim, betapa miripnya orang ini. Orang yang sudah dicatat sebagai penduduk neraka, tetapi dia beramal dengan penduduk atau amalan penduduk surga, sehingga mirip sekali dan tidak bisa dibedakan. Balhum minhum, bahkan mereka termasuk golongan itu. Ketika itu, kalau mati saat itu, dia masuk surga. Wa yudrikhum syaqa, tetapi di akhir hidupnya dia didatangi atau dikenai kesengsaraan. Yani telah dicatat dia sebagai penduduk neraka, maka dia berubah, berpaling, sesat, dan beramal dengan amalan penduduk neraka, kemudian masuk neraka. Man katabahu Allahu sa'idan fi ummil kitab lam yukhrijhu minad dunya hatta yasta'milahu bi'amalin yus'iduhu qabla mautih. Siapa yang sudah Allah catat sebagai orang yang akan berbahagia di dalam jannah, apa yang sudah dicatat oleh Allah di ummul kitab sebagai orang yang akan bahagia, maka tidak akan keluar dari dunia ini kecuali dia sudah melakukan hal-hal yang akan membahagiakannya di akhir hidupnya. Tidak akan mati kecuali sudah beramal dengan amalan penduduk ahlus sa'adah, penduduk surga, walaupun sebentar sekali. Walau bifawakinakah, walaupun di atas kendaraan untanya. Ya ini tentunya kita pernah mendengar kisah seseorang yang membunuh 99 orang. Atau bahkan membunuh 100 orang. Orang yang dalam keadaan syaqi, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan sesat, dalam keadaan ahli maksiat. Kemudian di akhir hidupnya dia akan taubat. Dia tidak tahu kalau dia akan berakhir hidupnya. Tanya kepada seorang ahli ibadah, aku mau taubat. Aku sudah pernah membunuh 99 orang dan aku ingin taubat. Kamu telah membunuh 99 orang, tidak ada taubat bagimu. Maka orang tadi yang mau taubat marah. Saya mau taubat kok tidak boleh? Disikat sekalian ahli ibadah ini. Genap 100 yang dibunuh oleh dia. Dia mencari lagi orang. Ternyata didapati orang bukan ahli ibadah tapi ahli ilmu, memiliki ilmu, bukan hanya rajin ibadahnya tetapi alim. Kata orang alim tadi, kamu berada di negeri yang jelek, masyarakat juga masyarakat yang jelek, maka kalau kamu mau tobat, pergilah ke negeri Fulani, di sana masyarakatnya masyarakat baik, negerinya negeri baik, maka beribadahlah kepada Allah, beramalah dengan amalan soleh di sana bersama mereka. Maka orang tadi berjalan menuju kota tersebut, tetapi di tengah perjalanan dia mati. Memang ajalnya sudah sampai di situ. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab turun bersama-sama. Malaikat azab menyatakan dia belum pernah beramal dengan amalan soleh apapun. Kata malaikat rahmat, tetapi dia punya niat. Dan dia berniat untuk bertaubat dan berniat untuk beramal soleh di sana. Tetapi dia belum nyampe. Dan dia masih belum beramal apapun. Ketika dua malaikat bertikai, Allah SWT mengatakan kepadanya, ukur. Mana yang lebih dekat? Dan dalam riwayat, Allah SWT mendekatkan jarak antara orang tadi dengan desa yang baik tadi. Maka kemudian diterima oleh Allah taubatnya dan diampuni dosa-dosanya. Berapa banyak dia beramal soleh? Sedikit sekali, bahkan baru niat untuk taubat. Dan dia mau beramal dengan amalan soleh dan mau berupaya untuk mendatangi negeri tersebut. Ikhwanul fiddin a'azakumullah. Maka dikatakan, orang yang sudah dicatat oleh Allah akan masuk surga, maka dia pasti menutup hidupnya dengan amalan baik, walaupun sudah sangat sempit waktunya, walaupun sangat sedikit. Dalam riwayat sejengkal lagi, dalam riwayat sehasta lagi. Ini ungkapan-ungkapan yang menunjukkan sedikit sekali kesempatannya. Tetapi dalam kesempatan yang kecil ini, dia beramal dengan amalan ahli surga, maka diterima oleh Allah taubatnya, dan diampuni seluruh dosa-dosanya, dan dia masuk jannah. Ikhwani fillah a'azakumullah. Dikatakan, thumma qala al-a'malu biqawatimiha. Dalam hadis Ali ini, juga ditutup dengan kalimat, sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Al-a'malu bikhawatimiha. Al-a'malu bikhawatimiha. Amalan itu tergantung akhirnya, tergantung akhirnya. Demikian dikeluarkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya. Dengan makna seperti ini. Juga diriwayatkan dari Ibn Umar yang semakna dengan ini. Ikhwani fillah a'azakumullah. Hadis-hadis yang seperti ini juga sangat banyak dan bermacam-macam riwayat-riwayatnya. Ada yang ringkas, ada yang panjang. Dari banyak sahabat pula. Diriwayatkan pula dalam dua kitab sahih dari Sahal Ibn Sa'ad. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam iltaqa wa huwa wal musyrikuna fi ashabihi rajulun la yada' syadzatan wala fadzatan illa taba'aha yadribuha bisayfihi. فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من أهل النار. Pernah terjadi semasa Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم hidup, Rasulullah dan para sahabatnya bertemu dengan musyrikin. Iltaqa huwa wal musyrikun, artinya berperang. Berperang kaum muslimin bersama Rasulullah dengan musyrikin. Wa bi ashabihi rajulun, dan di antara pasukan mujahidin tadi, mujahidin thayyibin dari kalangan sahabat, ada seorang yang la yada' syadzatan wala fadzatan illa taba'aha yadribuha bi sayfihi. Dia tidak melihat orang yang asing yang dia tidak kenali dari sahabatnya, berarti musuh, dia sikat. Yani dengan semangatnya dia tidak melihat satu musuh pun kecuali dia tebas. Betapa hebatnya, betapa beraninya, sehingga para sahabat mengatakan ma azzal minnal yauma ahadun kama azza fulan, sungguh tidak akan dapat seseorang pun balasan seperti apa yang akan didapat oleh fulan ini. Ini sudah menentukan masalah akhirat kan. Dia akan mendapatkan balasan yang terbaik. Sungguh di antara kita tidak akan ada yang mendapatkan seperti apa yang dia dapatkan nantinya pahalanya. Kata Nabi, huwa min ahli nar. Orang itu dari ahli nar. Subhanallah. Di mata para sahabat, orang ini mujahid yang semangat, yang dalam keadaan betul-betul berapi-api, tidak melihat musuhnya kecuali ditebas dengan beraninya, dengan semangatnya. Ketika para sahabat memuji, Rasulullah mengatakan tidak. Huwa min ahlin nar. Dia penduduk neraka. Faqala rajul min al-qaum. Maka seseorang berkata, ana sahibuhu. Fattaba'ahu. Aku akan menemaninya. Aku akan mendampinginya. Karena heran dia. Kenapa orang segini hebatnya, semangatnya jihad, kok dikatakan finnar? Aku akan mengikuti dia. Maka dia berperang selalu di dekat orang tadi. Fajurihar rajul jarhan syadida. Dan tiba-tiba orang tadi terluka dengan luka yang parah. Luka yang berat. Fasta'jalal maut. Kemudian orang tadi terburu-buru pengen mati. Fawadu'a nafla sayfihi. Dia letakkan ujung pedang yang tajamnya di atas. Dan gagangnya dia letakkan di bumi. Wadubabahu baina sadyai. Dan ujung yang runcingnya diletakkan di bawah lehernya sini. Di antara dua susunya. Dan kemudian dia rebahkan dirinya di pedangnya sendiri. Tsumma tahamala ala sayfihi faqatala nafsah. Maka dia merebahkan dirinya di atas pedangnya dan dia bunuh dirinya sendiri. Fa kharaja ar-rajul, maka orang tadi yang mendampinginya, sahabat yang mendampingi, melihat betul kejadian terakhirnya. Melihat betul bagaimana khawatimu a'malih. Melihat bagaimana khatimahnya, amalan terakhirnya, maka dia berlari-lari menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menyatakan asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah betul-betul Rasulullah, betul-betul utusan Allah. Wa qatta alaihi al-qissah. Kemudian dikisahkan oleh orang tadi tentang kisah seseorang yang tadi, yakni orang tadi dalam keadaan bunuh diri. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi pun bersabda dengan hadis yang tadi, innar rajul la ya'mal 'amala ahli al-jannah. Sesungguhnya seseorang bisa jadi beramal dengan amalan penduduk surga. Fima yabdu lin-nas, pada apa yang tampak bagi manusia. Wa huwa min ahli an-nar, ternyata dia adalah penduduk neraka. Wa innar rajul la ya'mal 'amala ahli an-nar, atau seseorang bisa jadi beramal dengan amalan penduduk neraka. Fima yabdulinnas, pada apa yang terlihat di mata manusia. Wahuwa min ahlil jannah, padahal dia adalah penduduk surga. Zadal Bukhari fi riwayatin lah. Bukhari dalam riwayatnya ada tambahan kalimat. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Hadis ini sama dengan yang sebelumnya. Dan kejadian orang tadi yang Rasulullah SAW menyatakan huwa fi ahli nar atau huwa min ahli nar, dia penduduk neraka. Ini bukti nyata bahwa orang beramal dengan amalan penduduk surga, bahkan amalan yang sangat tinggi, zarwati sanamil Islam, jihad adalah puncaknya amalan Islam. Yang tidak akan ada orang yang rela untuk mengorbankan harta dan nyawanya kecuali orang-orang yang memang dalam keadaan memiliki keimanan yang tinggi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dikatakan di sini oleh Rasulullah SAW bahwa memang seseorang bisa jadi beramal dengan amalan penduduk surga. Fima yabdulinnas. Bedanya hadis ini dengan riwayat-riwayat yang tadi, ada kalimat penting. Yaitu kalimat fima yabdulinnas. Pada apa yang tampak bagi manusia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendirilah yang maha tahu hati seseorang. Adapun kita manusia tidak melihat hati, tidak melihat batin, hanya melihat zahirnya, hanya melihat bagaimana amalan-amalan dengan mata kita dan ucapan-ucapannya dengan telinga kita. Adapun ucapan hatinya, ucapan batinnya, iman di hatinya tidak tahu. Maka Rasulullah menyatakan dalam hadis ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa seseorang bisa jadi beramal dengan amalan soleh, tapi pada pandangan manusia. Fima yabdulinnas, apa yang tampak bagi manusia. Maka kata Ibnu Rajab rahimahullah, qauluhu fima yabdulinnas adalah isyaratun ila anna batinal amri yakunu bikhilafi dhalik. Ini menunjukkan bahwa bisa jadi dohirnya seperti itu, batinnya berbeda. ada orang yang juga berperang, juga berani mempertaruhkan nyawanya, tetapi karena ingin dipuji sebagai pemberani, ada. Itu tidak diketahui oleh manusia hatinya, tapi yang diketahui adalah dia berjihad fisabilillah, dia berangkat bersama mujahidin, dia membunuh musyrikin, membunuh kufar, masya Allah. Tetapi hatinya Allah yang tahu. Maka di sini kata Ibn Rajab bahwa kalimat fi ma yabdulin nas, pada apa yang tampak bagi manusia, dia beramal dengan amalan penduduk surga, yakni apa yang tampak bagi manusia. Ini isyarat bahwa batinnya tidak seperti itu. Wa anna khatimat su takunu bisababin dasisatin batinah, bahwa ternyata akhir yang jelek, su'ul khatimah, itu ternyata disebabkan dengan sesuatu yang ada terpendam dalam hatinya. Disebabkan oleh sesuatu yang dasisatin batinah, yang ada terpendam dalam batinnya bagi seorang hamba. Yang la yattali alaihin nas, yang manusia tidak menyaksikannya, manusia tidak melihatnya. Dia beramal, dia berbuat begini, berbuat begitu, tapi hatinya selalu menyatakan, apa sih faedahnya? Gak ada yang dengar kecuali Allah SWT. Apa sih hikmahnya? Ngamal ini, sholat lagi itu apa? Tapi tetap sholat ya. Siapa yang lihat kalau dia ternyata adalah ahlun nar? Tidak ada yang tahu. Tapi terakhir, di akhir hidupnya, dia terbukti kalau dia ternyata ahlun nar. Imma min jihati amalin sayyi wa nahwi dhalik, bisa jadi karena amalan-amalan jelek dia yang tersembunyi. Fima yabdulin nas tayyib, pada apa yang tampak bagi manusia baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, tetapi ada amalan sayyi yang dia sembunyikan, amalan jelek yang dia sembunyikan. Inilah yang kemudian merusak hatinya sedikit demi sedikit. Semakin rusak, maka di akhirnya dia akan menutup dengan akhir yang jelek, dengan su'ul khatimah. Fatilkal khaslah al-khafiyah tujibu su'ul khatimah. Maka perbuatan jelek yang tersembunyi tadi akan menjadi sebab, akan menjadi faktor yang samar yang menyebabkan dia mendapatkan su'ul khatimah ketika matinya. Wa kadzalika qad ya'malu ar-rajul 'amala ahli an-nar, demikian pula sebaliknya, seseorang yang beramal dengan amalan dosa, amalan penduduk neraka, tetapi di batinnya ada khoslatun khafiyah, di batinnya ada satu sifat, satu faktor yang baik, min khisalil khair, dari sifat-sifat baik. Fataghlib 'alaihi tilkal khoslah fi akhir umrih, maka kebaikan yang dalam hatinya tadi muncul di akhirnya. Misalnya, orang yang dalam keadaan tetap memegang adat istiadat musyrikin di masa Rasulullah SAW, tidak mau masuk Islam karena gengsi saja, dalam keadaan hatinya yakin, ini benar. Maka tiba-tiba suatu saat muncul aslinya. Ketika melihat Rasulullah SAW dianiaya, maka dia marah. Apa kamu menganiaya orang yang lemah? Kemudian dibela Rasulullah SAW, dan kemudian dipukul orang-orang itu, Abu Jahal dan lain-lainnya. Maka orang tadi heran, kamu apakah sudah mengikut dengan agamanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Sebagaimana kisahnya Hamzah, Sayyidul Usud. Sayyidul Usud artinya adalah pemburu singa. Ini julukannya beliau, Hamzah. Dia marah-marah dalam keadaan belum pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi marah melihat Rasulullah SAW dianiaya. Ketika ditanya, apakah kamu sudah mengikut? Dia katakan, iya, mau apa? Ini ikhwan ibn a'azakumullah muncul pada saatnya. Kalau Allah kehendaki, dia akan menjadi ahlul jannah. Demikian pula orang-orang yang bermaksiat, sama-sama bermaksiat. Yang satu bermaksiat dengan dalam keadaan amin, dalam keadaan aman, tidak punya rasa takut sama sekali, dengan tenangnya. Ini adalah orang yang amina makrallah. Afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa tenang dari azab Allah? Ternyata orang yang bersamanya bermaksiat, pulang ketakutan, gelisah, enggak bisa tidur. Taib bagi mata-mata manusia, apa bisa dibedakan? Orang yang ini dengan orang yang itu? Tidak bisa dibedakan. Saya melihat sama-sama dia minum khamr. Ternyata ini adalah orang yang memang tercatat ahlun nar, ini tercatat ahlul jannah. Maka dia setiap dosa gelisah. Pada satu saat ketika dekat wafatnya, dia munculkan atau dia taubat, dia berubah dengan amalan, untuk beramal dengan amalan ahlul jannah dan masuk jannah. Berarti akhir yang baik tadi ada sebabnya. Akhir yang baik tadi ada satu faktor yang mendorongnya, yang menyebabkan dia mendapatkan husnul khatimah. Apa itu? Khaufullah yang ada dalam hatinya. Khaufullah yang terpendam di dalam hatinya. Yang ketika akan matinya, dia berpesan dalam wasiatnya kepada keluarganya, kalau aku mati, bakarlah aku, taburkan debunya sebagian di daratan, sebagian di lautan. Kenapa demikian? Dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah membangkitkan dan menanya, kenapa engkau berbuat seperti itu? Dia mengatakan, aku takut pada engkau ya Allah. Rasa takutnya dia menjadikan dosa-dosa diampuni. Tentunya bukan kekafiran. Rasa takutnya dia menyebabkan dia diampuni dosa-dosanya. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, ini yang la yabdu linnas, yang tidak tampak bagi manusia. Amalan hati inilah yang tidak tampak. Berarti dalam hadis ini ada faedah yang penting yang tidak terdapat dalam hadis-hadis sebelumnya, yaitu Rasulullah menyatakan fima yabdu linnas, dia beramal dengan amalan ahli jannah pada apa yang tampak bagi manusia. Ternyata di akhirnya dia beramal dengan amalan ahli nar. Sebaliknya, ada orang beramal dengan amalan ahli nar pada apa yang tampak bagi manusia. Ternyata ditutup dengan amalan penduduk surga. Berarti kalimat fima yabdulinnas menunjukkan yang tersembunyi Allah yang tahu. Ada yang tersembunyi yang merupakan faktor-faktor penyebab. Penyebab dia masuk jannah atau penyebab dia masuk neraka. Penyebab dia mendapatkan husnul khatimah atau penyebab dia mendapatkan su'ul khatimah. Berkata Abdul Aziz Ibn Abi Ruwad, hadartu rajulan indal maut. Kata beliau, aku pernah menghadiri seseorang ketika akan matinya, sedang sakaratul maut. Yulakkan la ilaha illallah, ditalkin. Ditalkin untuk mengucapkan la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Tetapi dia tidak mau. Sampai akhirnya dia menyatakan, huwa kafirun bima taqul. Dia kafir dengan apa yang kau katakan. Ini seperti riwayat tentang Abu Talib. Memakai kalimat huwa kafir. Tentunya orang tadi tidak bilang huwa kan. Dia bilangnya tentunya saya. Aku tidak percaya dengan apa yang kamu ucapkan. Begitu. Aku ingkari apa yang kamu ucapkan. Muslim dikenal oleh mereka, ditalkin la ilaha illallah, ternyata mengucapkan kalimat seperti itu. Bahkan dalam riwayat kisah lain, itu adalah muridnya, artinya santri, talib, murid dari seorang ulama. Ketika ditalkin jawabannya, aku ingkari ucapan itu. Aku tidak percaya dengan ucapan itu. Dimati dalam keadaan su'ul khatimah. Ternyata selidik punya selidik. Diketahuilah, aku tanyakan, kata rawi, aku tanyakan kepada keluarganya, kenapa begini? Ternyata secara sembunyi-sembunyi dia adalah mudminul khamr, peminum khamr. Secara sembunyi-sembunyi dia terus, tidak berhenti, mudmin. Fakana Abdul Aziz yaqul, maka Abdul Aziz selalu berkata, menasehati murid-muridnya, ittaqud dzunub, hati-hatilah dari dosa-dosa. Hati-hatilah dari dosa-dosa, fa innaha hiyallati awqa'athu. Karena sesungguhnya dosa-dosa itulah yang menyebabkan anak tadi, orang tadi menutup hidupnya dengan kekafiran, menutup hidupnya dengan su'ul khatimah. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah. Masih banyak riwayat-riwayat lain, insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang. Ucapan-ucapan para ulama, bagaimana mereka takut terhadap su'ul khatimah, takut dari akhir yang jelek. Padahal seorang ulama yang ilmunya tinggi dan ibadahnya tinggi. Maka tentunya semestinya kita lebih takut daripada mereka para ulama. Nasallahu ta'ala al-afiyah wal-rahmah wa nasallahu ta'ala al-hidayah. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ilan asakuraka wa atubak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.